dan bila kini semua telah berubah, jangan kau tanya-tanya, oh mengapa aku tak berdaya. Dan apa yang ku rasa, oh rasa dalam jiwa, sungguh tak bisa ku mengungkapkannya. Aku tak berdaya. Dan semua tentang dirimu, dirimu yang dulu, saat kau tinggalkan aku, dirimu menjauh. Saat terindah bersamamu, saat ku memilikimu, terkubur dalam di hatiku, kini ku harus tanpamu. Cinta yang hilang bersamamu, cinta yang apa yang ku rasa, oh rasa dalam jiwa, sungguh tak bisa ku mengungkapkannya. Aku tak berdaya. Dan semua tentang diri